Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jal. Wa naskuruhu. Kita muji kepada Allah azza wa jal dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali pada malam hari ini untuk kita bermajlis ilm. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab barokahnya umur, waktu, dan semua perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masra ikhwan fi din azani Allah wa iyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ikuti uraian beliau tentang aqsamul khalq, macam-macamnya manusia. Ada di antara mereka menjadi atba'u su'ada, orang-orang yang menjadi pengikut yang berbahagia. Namun ada di antara mereka yang menjadi al-atba' al-askiya, para pengikut yang celaka. Kita lanjutkan di nuskhah kita halaman 39. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa in qulta faqad asarta ila safarin adzimin wa amrin jazimin, famadha zadu hadha safar wa ma tariquhu wa ma markabuhu. Jika engkau bertanya, sungguh engkau telah mengisyaratkan tentang safar, perjalanan yang besar, perkara yang agung, maka apa bekal perjalanan safar tersebut? Safar yang dimaksudkan adalah safarul hijrah ilallah, yang di pembahasan beliau sebelumnya, bahkan di dalam safarul hijrah ilallah ini tidak terlepas juga butuhnya ta'awun, saling kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu. Kemudian beliau ditanya tentang safar yang besar, yang agung ini, yakni safarul hijrah ilallah, perjalanan berhijrah menuju Allah, apa bekalnya? Dan apa jalan yang mesti ditempuhnya? Serta kendaraan apa yang bisa untuk dia naiki guna menempuh perjalanan safar hijrah ilallah tersebut. Maka poin-poin ini adalah poin-poin yang sangat penting, yang mesti diketahui. Ibarat orang mengadakan perjalanan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Terlebih perjalanan di situ tidaklah mudah dan tidak gampang. Ketahuilah, perjalanan hijrah menuju Allah harus siap, siaga, waspada, dan beratnya perjalanan butuh kesabaran. Yang mana secara ringkas Allah Ta'ala memberikan di dalam ayatnya surah Al-Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala memberikan resep kiat agar kita di dalam perjalanan ini selamat, beruntung, dan berhasil, berbahagia. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Menunjukkan adanya rintangan, ujian, cobaan, maka harus dihadapi dengan kesabaran. Bahkan kesabarannya tidak cukup, hanya sekali, dua kali, di awal, atau beberapa saat. Ketika hendak awal berangkat, namun Allah Ta'ala pun menegaskan, wasabiru, dan tetapilah kesabaran terus menerus, artinya luzumus sabr, terus menerus sabar. Warabitu, dan ribatlah kalian. Ribat kalau dalam konteks perang fisik itu adalah ribat fisuhur, siaga, jaga di perbatasan untuk antisipasi dan menghalau kemungkinan musuh menyelinap masuk menyerang di perbatasan. Nah, dari sejak perbatasan kalau ada musuh hendak masuk sudah dihadang, dihalau. Itu ribat. Begitu juga perjalanan hijrah ilallah dibutuhkan ribat. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan kitab beliau Ad-Da'wa, di mana ribat ini adalah juga berlaku perang yang tiada henti-hentinya. Kalau perang non fisik, perang fisik, ada kalanya waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu, tidak senantiasa, tidak terus-menerus. Tapi ada perang yang non fisik yang sifatnya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Musuh terus ada, bahkan musuh terus nyerang. Yakni permusuhannya syaitan, serangannya syaitan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang amat nyata bagi kalian. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyatakan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka betul-betul jadikanlah dia musuh. Yang serangannya adalah senantiasa berupaya menggagalkan manusia berhijrah menuju Allah, menggagalkan manusia menjalani kebaikan-kebaikan menuju ridhonya Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atrukihi." Sesungguhnya syaitan duduk mencegat, tidak menghalangi manusia dari jalan-jalan kebaikan yang hendak dia lewati. Setiap jalan kebaikan yang hendak dilewati oleh manusia, syaitan berusaha mencegat, menghalang-halanginya. Dan itu sudah menjadi semboyannya iblis laknatullah alaih, nenek moyangnya syaitan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Dengan sebab engkau telah menyatakan diriku sesat, kata iblis laknatullah alaih, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, maka aku akan cegat manusia untuk aku gagalkan mereka dari jalanmu yang lurus. Summa latainnahum min aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian aku datangi mereka dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, hingga engkau tidaklah mendapati mereka mayoritasnya bersyukur. Naam. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga butuh ribat, butuh siap siaga untuk tidak lengah dari tipu dayanya syaitan, godaan syaitan. 6. Nah, sehingga dalam perjalanan safar menuju Allah, berhijrah menuju Allah, perlu bekal, perlu tahu jalannya, perlu tahu kendaraannya. Punya bekal, enggak tahu jalannya, jangan-jangan salah nanti jalannya. Tahu jalannya, enggak punya kendaraannya, enggak tahu kendaraannya, atau salah dia pakai kendaraannya, enggak sampai. 6. Maka pembahasan ini penting. Kata beliau, menjawab pertanyaan tersebut, apa bekalnya safar dan apa jalannya serta kendaraannya? Qultu, aku katakan, aku jawab, zadul ilmul maurusu an khatamil anbiya, an khatimil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Bekalnya adalah ilmu yang diwariskan dari penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syak, tidak diragukan lagi ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bekal pokok utama adalah Al-ilmu. Naam, al-ilmu. Makanya Rasulullah alaihi salatu salam di setiap pagi hari seusai salat subuh, doanya beliau alaihi salatu wassalam adalah meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, karena ini modal, bekal. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Naam, itu sarana, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan ini, rezeki yang baik. Kemudian ilmu, bekal ilmu, dan ditambah sarana rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, itu mencakup dua rezeki. Naam, rezeki yang berkaitan dengan maslahah perkara dunia. Naam, diberikan harta kecukupan, kemudian kesehatan. Naam, kemudian rezeki-rezeki yang dohir. Yang kedua, rezeki yang berhubungan dengan maslahat agamanya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Naam, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini juga rezeki. Rezeki yang berhubungan dengan kebaikan agama dia. Makanya ada doa, Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, diberikan rezeki pemahaman. Baik. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adanya bekal serta sarana, bekal ilmu, sarana rezeki. Targetnya yang ketiga adalah amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Maka bagaimana punya ilmu dan punya harta, mengarahnya, targetnya adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan fiddin azani Allah yakum. Sehingga dengan itu seseorang mentargetkan dalam seharinya tiga perkara ini: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Naam, tambah ilmu, alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat diamalkan. Dapat rezeki yang baik, alhamdulillah. Dan utamanya alhamdulillah kalau kemudian diberi taufik untuk menambah amal-amal yang diterima. Sehingga dalam sehari dia siapkan, jangan sampai dia mengambil amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah. Dia harus hindari amalan-amalan yang nanti kelak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jelas tidak menguntungkan, bahkan mencelakakan dirinya. Nah, kalau setiap orang kemudian prinsipnya demikian, maka ikhwan fillah jazani Allah wa yakum, jalan hidupnya jelas, targetnya jelas, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dia menempuh safar hijrah ilallah. Sampailah dia kepada Allah dengan membawa sebaik-baik bekal amalan-amalan yang diterima di sisi Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, maka awal bekal adalah ilmu yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Talak bin Habib rahimahullah, yang sudah lewat kita ta'rifnya, pengertian dari takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau ini. Ini min ahsanit ta'rif, sebaik-baik pengertian dari takwa. Naam. Anta amala bita'atillah ala nuri minallah tarju sawabah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan bimbingan ilmu, cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, sehingga untuk takwa, untuk bisa menempuh jalan hijrah, perjalanan hijrah menuju Allah, bekalnya harus diawali dari ilmu. Nah, ini ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum. Sehingga dalam ta'liknya Al-Imam Adz-Dzahabi terhadap pengertian yang beliau sampaikan, kemudian beliau menyatakan, laisa taqwa illa bil amal, walal amal illa bitarawin minal ilmi wattiba. Tidaklah dikatakan takwa kecuali harus diwujudkan dalam bentuk amalan, namun tidaklah dikatakan amalan yang diterima, yang amalan yang bermanfaat, kecuali sumbernya harus ilmu dan ittiba, mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang itu semua tidaklah bermanfaat kecuali harus disertai ikhlas semata karena Allah. 6. Ilmu diamalkan seraya ikhlas, maka terpenuhilah syarat-syarat jalan akan mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Naam, itulah hakikatnya hijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wala zadalahu siwa, tidak ada bekal bagi dia kecuali itu, kecuali ilmu. Naam. Faman lam yahsul hadza zada fala yahruj min baitihi. Kalau dia tidak mendapatkan bekal tersebut, tidak punya bekal ilmu, jangan dia keluar dari rumah. Mau nekat mengadakan perjalanan tanpa bimbingan ilmu, dol. Nah, sesat atau makdzub, nanti dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak punya ilmu, sesat. Seperti nasibnya waladdalin, orang-orang yang tersesat karena dia punya amal tanpa ilmu. 6. Jangan dia keluar dari rumah. Wal yaqut ma'al khalifin. Hendaknya duduk dia bersama orang-orang yang tertinggal. Salah sendiri tidak mau belajar ilmu. Salah sendiri tidak mau mengkaji. Bekal apa yang mestinya dia harus siapkan untuk menapaki perjalanan hidup hingga mengantarkan dia ke ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Farufaqa utakhalluf albattalun aksaru min ayyuhsaw. Kemudian teman-teman yang tertinggal, mereka orang-orang pengangguran, pemalas, yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengkaji ilmu, itu lebih banyak dari bilangan yang bisa disebut. Artinya sangat banyak, tidak bisa disebutkan bilangannya, orang-orang yang demikian. Falau uswatun bihim, dia punya contoh senasib dengan mereka. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak punya ilmu, tidak punya bekal ilmu. Walan yanfa'ahu hadha ta'asi yaumal khusrati say'an, dan tidak akan bermanfaat bagi dia contoh panutan yang dia ikuti, yang dia samai, yang senasib dengannya, kelak di hari penyesalan tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa lay yanfa'akumul yauma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Tidaklah akan bermanfaat bagi kalian pada hari ini karena kalian telah berlaku zalim, di mana kalian berada di dalam azab mustarikun, sama-sama merasakan azab tersebut tanpa ada manfaatnya kebersamaan di saat itu. Maksudnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau musibah di dunia, tapi yang ngalamin banyak orang, bukan hanya sendirian, itu bisa meringankan penderitaan. Temannya banyak, ternyata bukan saya sendiri. Nah, secara psikologisnya beban itu bukan dia sendiri yang nanggung, ternyata ada teman-temannya yang senasib mengalami musibah, mengalami bencana. Itu kalau di dunia. Namun nanti kalau musibah dan bencana itu di akhirat sama-sama mendapatkan azab, kata Allah, la yanfa'akumul yauma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Tidaklah bermanfaat bagi kalian pada hari ini karena kalian telah berlaku zalim, bahwasanya kalian di dalam azab itu bersama-sama merasakannya. Itu enggak ada manfaatnya untuk mengurangi beban azab, sakitnya azab, pedihnya azab. Demikian. Artinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau engkau menjadi orang yang tidak peduli dengan ilmu, kemudian engkau punya teman-teman juga sama seperti engkau, sama-sama tidak punya ilmu, kemudian engkau bersama mereka melampiaskan hawa nafsu, nampak senang, nampak riang, nampak asik menuruti hawa nafsu kamu dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Disebabkan tidak punya bekal bimbingan ilmu. Ketahuilah, ketika engkau demikian bersama mereka, kelak di azab, bersama-sama merasakan azab, kebersamaan itu tidaklah akan meringankan engkau untuk merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Faqata Allah Subhanahu intifa'ahum bita'asi ba'dihim ba'dha fil adzab. Maka Allah taala meniadakan di sini manfaat bagi mereka ketika mereka satu dengan yang lainnya saling mengikuti, saling senasib, menyamai di dalam merasakan azab. Allah tiadakan hal itu adanya manfaat. Fa inna masaibad dunya idza ammat sarat maslatan wa ta'assa ba'dul musabin biba'at. Karena kalau musibahnya dunia, apabila musibah itu merata mengenai banyak orang, maka itu bisa menjadi peringan. Nah, bisa menjadi sedikit terhibur. Ternyata yang kena bukan saya saja. Itu kalau musibah di dunia. Wa ta'asa bibadil musabina bibad, dan mereka akan saling mengikuti dan merasa senasib dengan satu dengan yang lainnya yang sama-sama mengalami musibah, bencana. Itu kalau di dunia. Sehingga biasanya kalau kita menghibur, di antara hiburan tasliyah kepada orang yang terkena musibah, itu kita juga sampaikan kepada dia, yang kena bukan antum aja kok, itu juga kena, bahkan lebih parah. Ini terhibur, sedikitnya terhibur. Tapi kalau itu nanti di akhirat merasakan azab, dia melihat yang lain juga diazab, bukan kemudian azab itu jadi ringan, bukan dia terhibur dengan yang lain juga ngerasakan, tidak, itu bedanya. Jangan dikira nanti gak apa-apalah di neraka dapat azab, temennya banyak kok. Bahkan ada yang bilang temennya aja adalah bintang-bintang film kok. Orang-orang yang cantik, ganteng. Ini azab akhirat. Beda dengan musibahnya di dunia. Sekarang, taruhlah engkau mendapatkan musibah. Sekalipun teman-teman engkau juga banyak mendapatkan musibah. Apakah kamu pengin? Apakah kamu mau terkena musibah tersebut? Sekalipun dengan banyaknya orang yang terkena musibah itu kamu sedikit terhibur, apa kamu pengin? Tidak mau. Makanya ketika ada musibah, masing-masing pasti akan menyelamatkan dirinya. Enggak mungkin dia, saya enggak apa-apa di sini karena ada temannya juga kena. Kan enggak begitu. Itu musibah dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Fafirru ilallah. Maka hendaknya kalian lari menuju Allah lebih daripada engkau lari dari musibah-musibah yang kau takutkan di dunia, lebih-lebih musibah kelak di akhirat. Maka lari menuju Allah adalah menggapai ridhonya Allah. Dengan berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, kama qalat Khonsa, sebagaimana yang dikatakan oleh Khonsa. Khonsa ini seorang wanita, yang terkenal syair-syairnya. Beliau mengalami zaman jahiliyah, yang kemudian masuk Islam. Dikala di zaman jahiliyah, dia punya dua saudara. Sakhr dan Muawiyah. Karena pertikaian antara kabilah, Muawiyah meninggal. Tewas. Maka dia menyuruh saudaranya Sakhr untuk balas dendam atas kematian saudaranya. Namun saudaranya Sakhr juga akhirnya luka parah sehingga tidak bisa bertahan, akhirnya meninggal. Kehilangan dua saudaranya dia sangat sedih luar biasa. Sehingga dia pun melantunkan bait-bait syair kesedihan yang sangat terkenal. Sangat terkenal nih bait-bait kesedihan karena ditinggal kematian saudara. Karena dia memang ahli syair. Wanita yang ahli syair. Nah, termasuk syairnya ini yang akan beliau bawakan. Kata Khonsa, falaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kalau bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekitarku atas kematian saudara-saudara mereka, niscaya aku akan bunuh diri. Apa maksudnya? Sekiranya kalau dia sendiri yang merasakan kesedihan karena ditinggal mati oleh saudaranya, dia akan bunuh diri karena merasa beratnya ditinggal saudara yang dicintainya. Nah, tapi karena saat itu banyak yang ngalamin juga, banyak orang yang menangisi kematian saudara-saudara mereka, akhirnya dia merasa ringan, gak sampai dia bunuh diri. Itu maknanya. Artinya kalau musibah dunia itu, ketika yang lain juga kena, itu bisa memperingan dalam perasaannya. Wa ma yabkuna misla akhi walakin usallin nafsa anhum bitta'asi. Dan tidaklah mereka menangis semisal aku menangisi saudaraku, namun aku sedikit terasa terhibur jiwaku. Naam. Dari sebab mereka aku merasa senasib sama-sama dengan mereka, merasa kehilangan saudara-saudaranya. Ini kata Hansa. Kesedihan yang luar biasa, hampir-hampir dia bunuh diri kalau sekiranya yang lain tidak merasakan musibah tersebut. Dan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, Khansa ini kemudian masuk Islam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Dan beliau bagus keislamannya hingga dalam pernikahannya dikaruniai 4 anak laki-laki. Di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau hidup sampai zamannya Umar, dan bahkan Khonsa ini meninggal di awal kekhilafahan kekhilafahan Utsman ibn Affan. Sepeninggal Umar bin Utsman, di awal pemerintahan Utsman ibn Affan, Khonsa ini meninggal. Di zamannya Umar radhiyallahu anhu ada perang Qadisiyah. Perang salib kenalnya ya. Pertama. Termasuk putra-putra beliau yang 4 tadi, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, didorong oleh ibunya ini Khonsa ini untuk terjun perang. Sebelum berangkat masing-masingnya dinasehati. Nasehat untuk memberikan dorongan semangat perang menghadapi musuh-musuh Allah. Ketika esok harinya anak-anaknya berangkat, ikhwani fiddin azani Allah, satu dengan yang lain saling mengingatkan tentang pesan dan nasihat ibunya, yang dengan itu kemudian mereka terdorong semangatnya untuk tidak takut turun ke kancah perang. Walhasil 4-4 meninggal, juga mereka menjadi syuhada, sehingga beliau juga dikenal dalam sejarah Ummus Syuhada Khonsa. Karena 4 anaknya meninggal dalam perang. Yang menjadi perkara yang luar biasa, ikhwan fiddin azani Allah, lihat ketika di zaman jahiliyah dia sebelum masuk Islam ditinggal mati oleh saudaranya, dia begitu sedih luar biasa. Sampai bait-bait syairnya itu luar biasa isi kesedihannya. Panjang sebenarnya bait syairnya. Namun setelah Islam, ikhwan fiddin azani Allah, ditinggal oleh orang yang lebih dia cintai, anak-anaknya sendiri, bukan hanya dua. Kalau tadi saudaranya dua, ini bahkan empat dari anak-anak kesayangannya. Nah, apa yang dia ucapkan dikira oleh orang-orang betapa sedihnya ini Khonsa. Ditinggal mati, meninggal empat-empat anaknya. Namun ketika dikabarkan kepada dia, sementara ini orang yang memberikan kabar ini, dia betul-betul atur bahasanya bagaimana supaya dia tidak terbawa kesedihan nanti. Tapi setelah diberitakan empat-empatnya meninggal, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, dia justru mengatakan, alhamdulillahilladzi sarafani biqatlihim wa arju min rabbi ayyaj'alani bihim fi mustaqarri rahmatih. Dia menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan sebab meninggalnya mereka anak-anakku. Dan aku berharap kepada Rabbku agar menggabungkan aku dengan mereka di rahmatnya Allah, di surganya Allah, tempat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketabahan yang luar biasa. Justru dia bersyukur. Nah, bangga, senang. Anak-anaknya itu syahid di jalan Allah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah bedanya. Naam, kepribadian kala dia masih jahiliyah dengan kepribadian kala sudah ditempa dan dididik mentalnya dengan pendidikan tarbiyah dinul Islam. Nah, ini sedikit beliau Khonsa radhiyallahu anha, sahabi. Nah, sehingga ada yang memuji beliau seperti Ibnu Qutaibah. Beliau menyatakan tentang Khonsa ini adalah as'arul jinni wal insi, orang yang paling bagus, ahli syair dari kalangan jin dan manusia sekalipun. Memang beliau ahli syair. Nah, diakui bahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, syair-syairnya adalah sangat bagus. Ini Khonsa radhiyallahu anha. Selesai ya, dua bait beliau. Ini dinukilkan, asli baitnya panjang. Nah, kata beliau selanjutnya, fahadar ruhul hasil minat ta'asi ma'dumun bainal mustarikin fil adabi yaumal kiamah. Kesimpulannya, ruh-ruh naam yang mendapatkan ta'asi, saling menyamai, merasakan senasib. Nah, ini ma'dumun baina mustarikin. Ini akan ditiadakan di antara orang-orang yang bergabung dalam azab di yaumul kiamah kelak. Berbeda dengan di dunia. Kalau bergabung bersama-sama, merasakan musibah, nah, petaka di dunia, kalau itu bersama-sama bisa menjadi peringan. Tapi kalau di kelak di yaumul kiamah merasakan azab, maka tidak. Yang demikian tidak bisa meringankan azab yang dia rasakan. Selesai. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pembahasan beliau menunjukkan bahwasannya bekal keselamatan, terselamatkan dari azab adalah berhasil dalam safar hijrah menuju Allah itu ketika bekal awalnya adalah ilmu. Bekal awalnya adalah ilmu. Nah, kalau tidak punya ilmu, duduk aja di rumah. Itu sudah celaka, nanti kalau keluar rumah lebih celaka lagi karena tidak punya ilmu. Nah, artinya duduk-duduknya dia tidak punya amalan karena tidak punya ilmu, itu sudah celaka. Kalau nanti dia beramal, tidak punya ilmu, sesat, celaka. Nah, dua-duanya kecelakaan. Sekalipun banyak temannya, akan berakhir pada azab karena bekal aja enggak punya. Bekal ilmu enggak punya. Makanya beliau katakan orang-orang enggak punya ilmu atau enggak mau belajar itu adalah mereka sebagai pengangguran. Nah, pemalas dan pengangguran. Dan itu malas dan nganggur yang paling besar bencananya. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini poin pertama. Jawabannya bekalnya apa hijrah? Bekalnya adalah ilmu. Kemudian jalannya apa yang mesti ditempuh dan bagaimana jalannya tersebut serta kendaraannya apa? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallahu taala bidnihi wa taufiqihi. Wallahu a'lam bishawab. Naktawi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.